Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khaira atas ikram yang diberikan ikhwah semua yang besar ataupun kecil. Ya, kepada kami ana syekh dan beberapa ikhwah yang Allah mudahkan untuk melakukan ziarah ke markaz ini dan memudahkan kami untuk berjumpa dengan ikhwah-ikhwah semua, karena ziarah antara Ahlussunnah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan amalan yang membuat hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan tazawur juga merupakan salah satu daripada amalan Ahlul Jannah. Istidlalan biqaulihi ta'ala, faqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Ahlul Jannah di syurga nanti, penduduk syurga tazawur. Ini menunjukkan amalan tazawur adalah amalan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Perkara kedua yang ingin saya sampaikan, sebenarnya masih banyak ikhwah ya yang ingin ikut bersama ana dan bersama syekh ya dari Malaysia atau ikhwah Singapura untuk berziarah kepada ikhwah di sini semua. Ingin melihat bagaimana tersebarnya dakwah di Indonesia. Akan tetapi manusia bisa berkehendak dan Allah lah yang menentukan. Ada beberapa perkara yang menghalangi mereka sehingga tidak dapat hadir bersama kita di sini. Dan ikhwah di sana ya mengirimkan salam kepada antum semua. Perkara selanjutnya, ya sebenarnya ana bukan tipe orang yang suka berbicara sendiri. Agak apa namanya? Istilahnya kalau orang bilang, ya masing-masing orang memiliki bakat, memiliki kelebihan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian ada yang memiliki kelebihan untuk berbicara, memiliki jiwa orator, ya, memiliki lugah yang fasih, yang baligh, kemampuan penyampaian kepada orang ramai. Sebagian orang kurang sesuai dengan ya cara-cara seperti ini. Dan mungkin diantaranya anak. Karena itu pada kesempatan ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kita akan bermuzakarah sedikit. Karena sebagaimana perkataan ba'du salaf, ihya'ul hadis muzakaratuh. Untuk menghidupkan hadis itu adalah dengan cara muzakarah. Baik, sebagian kita sudah mengetahui apa yang akan kita diskusikan, kita bacakan, atau sebagian belum mengetahui. Bagi yang telah mengetahui itu akan mengokohkan pengetahuan yang didapatkannya. Bagi yang belum mengetahui, insyaAllah ini faedah yang boleh disampaikan, yang dapat dia sampaikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan lebih utama, faedah tersebut dapat diamalkan pada dirinya, pada keluarganya. Ku anfusikum ahlikum naro. Muzakarah kita kali ini adalah sebuah hadis yang mungkin sebagian atau hampir semua dari antum telah memahami ya di sini, yaitu hadis daripada Nawas bin Sam'an. Afwan ya, ana sudah beberapa lama duduk di situ, jadi bahasa ana agak ya lahjah agak berubah sedikit. Hadis dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khulq wal ismu ma haqa fi sadrik wa karihta ayyatali alaihin nas. Hadis dari siapa? Anta? Naam, hadis daripada Nawas, dari Nawas bin Sam'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albiru husnul khulq. Kebajikan itu adalah husnul khulq. Akhlak yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala semena dengan hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju arfah. Haji adalah arfah. Maknanya apa? Haji adalah ya min a'zamil amal. A'zamil amal ya wukuf di arfah adalah a'zamil amal fil hajj. Amalan yang terbesar yang dilakukan seorang hamba ketika dia menunaikan haji. Demikian juga hadis ini. Albirru husnul khulq. Kebajikan adalah akhlak yang baik. Maknanya adalah akhlak yang baik termasuk bagian terpenting dalam kebaikan. Kita enggak menafikan masih ada kebaikan-kebaikan lain di samping perkara akhlak. Bukan hadis ini maknanya menafikan ya keberadaan amalan-amalan yang lain. Akan tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan perkara akhlak adalah perkara yang terpenting dalam termasuk perkara terpenting dalam kebaikan yang ingin dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang namanya akhlak itu dapat diambil dari adah. Ya, ma yata'arafu 'alaihin nas. Dari adat kebiasaan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'di rahimahullahu taala di bawah kaidah al-urf wal 'adah yurja ilaih. Naam fi hukmin hakaman syari' wa lam yahuddahu hadda. Perkara adat dan perkara kebiasaan dapat dijadikan sebagai suatu acuan, dapat dijadikan sebagai suatu standar. Ya, masalah akhlak, aslah akhlak antara orang anak kecil kepada orang tua. Bab ihsan, bab albirrul walidain itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Ya, jadi akhlak dapat diambil dari adat yang berlaku. Hal ini selama adat tersebut, selama akhlak tersebut tidak menyelisihi perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Karena banyak perkara yang dianggap oleh kaum muslimin itu akhlak sementara syariat tidak mengatakan itu akhlak. Ya. Dibolehkan bagi seorang mengambil akhlak dari adat yang berlaku selama tidak menyelisihi akhlak yang ditetapkan oleh ya, batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Ana beri contoh. Salaman ya, biasa adat kita di Nusantara. Bersalaman dengan orang tua. Tundukkan badan. Di kebanyakan kaum muslimin, ini akhlak terpuji atau bukan? Akhlak terpuji, mereka katakan ini anak yang berakhlak. Tapi dalam perkara syar'i lain ceritanya. Ya. Menundukkan badan, ya badan litazimin, ya litazimin nas. Menundukkan badan memuliakan ya dengan keinginan dengan tujuan untuk memuliakan seseorang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Termasuk perkara yang diingkari. Walaupun kebanyakan manusia menganggap itu adat dan mereka mengatakan itu adalah adat yang terpuji. Perkara akhlak diambil yang paling utama adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang Allah Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan karena khuluku Al-Quran. dahulu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan perintah-perintah Allah azza wajal dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah azza wajal, itulah orang yang memiliki akhlak. Walaupun manusia mengatakan dia kurang akhlak. Demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan, apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan rasulnya, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi baik tidaknya akhlak seseorang boleh dilihat, dapat dilihat dengan kebiasaan selama ini tidak menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Sekiranya dalam permasalahan tersebut ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Alkitab dan Sunnah, maka ini lebih dikedepankan. Walaupun orang mengatakan ini bukan akhlak yang baik. Ya, kenapa kalian aneh sendiri? Kenapa kalian menghajar orang ini? Ini kurang akhlak. Ini ahlu, misalnya ketika orang melihat namanya orang awam, tak faham masalah. Ini ahlul bidah, ini ahlul sunnah. Ya, tak faham masalah tamayyuz. Bagaimana dahulu para salaf ridwanullah alaihim, ya, menghindari mujalasah atau mujadalah dengan ahlul bidah. Kemudian ketika kita mengamalkan sedikit saja dari amalan salaf, mereka mengatakan, ini lihat nih orang yang mengamalkan sunnah tapi akhlaknya kurang baik. Perkataan manusia pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, jangan diambil, jangan dianggap, jangan diperdulikan. Pada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Adapun perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya beri ke lapangan, merapang-lapangan. Jangan seseorang menyulitkan dirinya. Ya, wa inna dina yusur. Agama ini mudah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassiru wa la tu'assiru. Sakkinu wa la tunaffiru. Permudahlah. Jangan membuat susah. Terkadang rasa susah yang dialami seseorang menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan disebabkan perkara ibadah. Perkara diri dia sendiri, dia yang memberatkan diri. Wailah, pada asalnya semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sesuai kudrah, sesuai kemampuan seorang hamba. Allah hanya membebankan seorang hamba sesuai kemampuannya. Tapi terkadang jiwa ini merasa kurang, rasa tidak cukup apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri dan memberat-beratkan orang lain. Ya, kalau seseorang merasa menurut dia ini perkara, ya, kurang ini, kurang ini, kurang, dia melihat sekiranya seandainya orang tak melakukan amalan tersebut, dia mengatakan orang ini pun kurang. Padahal belum tentu apa yang dikatakan, apa yang difahami oleh orang tersebut sesuai dengan perkara yang batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ismu mahakas fi sadrik. Dosa adalah apa-apa yang mengganjal di hati kamu. Apa-apa yang mengganjal di dada kamu, karena hati di dada. Maknanya yang membuat dada merasa sempit. Membuat hati merasa gelisah. Wa karihta yattali 'alaihi an-nas. Dan kamu benci, kamu tidak senang sekiranya kamu, sekiranya orang-orang mengetahui kamu melakukan amalan tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, mengatakan kepada Nawas bin Sam'an sebuah acuan. Bagaimana seseorang mengetahui ini dosa dan bukan dosa? Ya, hadis Nawas sebagai mana dimaklumi disahihkan sebagai sebahagian daripada ulama. Dan setelah itu diarba'in Nawawi, ya. Dan sama kita juga maklumi riwayat dari Tariq Wabisoh yang disebut karena wabi doif. Terdapat dua ilah, ya, terjadi inkita antara Zubair dengan Ayub dan Zubair sendiri doif. Dan datang dalam riwayat yang lain dengan mana yang sama dari hadis Abu Umamah diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah ta'ala di musnadnya dan juga dari Abu Khaisamah, ya, afwan, Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ahmad di musnadnya dan Syekh ya dan serta sebelumnya Ibn Rajab Al-Hambali menghukumnya di sini jayyid. Kembali kita kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ismu mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Sesuatu yang membuat jiwa kamu tidak merasa tenang. Sekarang, siapa yang mau menjawab? Seandainya ada seorang pengamen datang. Ya, boleh entah. Mas Muk? Entah, Sibu Nadara. Abu Ibrahim. Ada pengamen datang menjumpai antum. Ada seorang pemusik datang menjumpai antum. Dia mengatakan, antum mengatakan musik ini haram? Setelah itu dia mengatakan, saya kalau bermain musik, hati saya merasa tenang. Nah, hati saya merasa tenang. Dan saya tidak takut kalau manusia melihat saya. Semakin banyak orang melihat saya, semakin senang hati saya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ismu mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati tidak merasa tenang, hati merasa sempit. Saya merasa tenang. Wa karihta yatali al-hinnas dan kamu benci seandainya manusia melihat perbuatan kamu itu. Saya enggak merasa benci, saya merasa senang. Ya, semakin banyak orang yang hadir di konser semakin senang dia. Betul enggak? Bagaimana antum menjawab seperti ini? Jadi dia katakan, kalau begitu di sini, ya, kalau begitu ana main gitar ini enggak dosa. Hatinya ana merasa tenang. Ya, orang lihat, ya, semakin banyak orang melihat, ana semakin senang. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dia jawab. Jawabnya jawab. Hodok. Entah peman? Abu Sama. Hah? Hah? Ah, entah hodok. Sebagai yang bilang tadi ya, anda tidak berbakat berbicara sendiri. Siapa punya jawab? Hampir semua sudah hafal lah di sini kan? Ya. Pak Ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini kepada sahabatnya. Ridwanullah alaihim. Orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan dan keilmuan, orang-orang yang memiliki pemahaman dalam agama dan memiliki kemampuan, memiliki kekuatan iman di hatinya, akan Allah berikan kelebihan. Ya, merasakan ini perkara tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Ya, kembalinya kemana? Kepada ilmu dan iman. Orang-orang seperti ini yang dapat mengamalkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang seperti inilah yang ada taradud di hatinya. Ada bimbang, ya, sebagaimana dia yang di hadis yang lain, innal halal bayyin wal haram bayyin. Sudah. Wa bainahuma umur mustabihat. halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antara keduanya ada mustabih, perkara-perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat ini binisbah siapa? Binisbah kita. Dalam syariat tidak ada yang syubhat. Allah semua sudah menjelaskan, Rasulullah sudah menjelaskan semua. Tidak ada yang syubhat. Jadi pada seseorang ada yang jelas bagi dia perkara halal, ada yang jelas bagi dia perkara haram, dan ada juga yang jelas bagi dia perkara yang walau alam ini haram atau halal. Nah, orang-orang yang mengetahui mana halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat, ini orang yang ada ihtimamnya dengan ilmu. Orang memiliki keimanan di hatinya, memikirkan sesuatu sebelum mengamalkan, ini halal atau haram. Nah, anda tak jumpa dalil ini, enggak tahu halal atau haram. Orang-orang seperti ini, siapa yang berpikir seperti ini? Orang-orang memiliki keimanan dan orang-orang yang ingin mencari keilmuan. Adapun orang-orang yang jauh dari ilmu, orang jauh dari iman, mereka tak peduli. Mau halal, mau haram, bismillah. Pakai bismillah juga. Ya. Ini yang menjadi poin yang ingin kita bicarakan di sini. Ya. Dan perlu bagi kita ketika membaca hadis memahami makna yang lebih. Karena yang diinginkan dari hadis itu adalah al-faham. Ya, dan ini adalah alamat kebaikan seorang hamba. Sebagaimana hadis yang dimaklumi oleh antum semua, "May ridillahu bi khairan faqihu fid din, ay yufahhimu fid din." Dari hadis ini kita juga mengambil faedah yang berkaitan dengan hadis yang lain di Arba'in Nawawi, yaitu malu, rasa malu adalah rasa yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang memiliki iman. Apa dalilnya dengan hadis ini? Entah. Dari hadis yang anda baca, hadis yang kita baca dari hadis Nawas tadi, ia menunjukkan kalau rasa malu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal bagi seseorang yang memiliki ilmu dan memiliki keimanan di hatinya. Wa karihta yattali 'alaihin nas, dan kamu benci, kamu tidak senang seandainya orang melihat perbuatan kamu itu. Malu dia kalau orang lain itu melihat dia berbuat seperti ini. Nah, dan poin ini juga menjelaskan ya seperti yang anda sebutkan yang di perkara yang tadi. Hadis ini dapat kita lihat pada orang-orang memiliki keilmuan dan keimanan, karena malu sendiri adalah bagian dari keimanan. Ya, al-haya syu'batun minal iman. Dan tempat lain Rasulullah SAW mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Sekarang ana tanya lagi. Abu Man, sahib Imamah Hijau, ya. Indak insyaallah. Sekarang orang ini mengatakan dia melihat kemungkaran di depannya. Baik teman dia, baik adik dia atau ustaz dia. Melihat kemungkaran dan dia mengetahui itu kemungkaran dengan adillah. Kemudian dia bicara-bicara di belakang fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita katakan kepada dia, kenapa antum tak temui dia? Apa jawabnya? Malu. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Paham arah pertanyaannya, paham kan? Paham arah pertanyaannya? Seseorang melihat kemungkaran di depannya, mampu dia mengubahnya. Ya, kemudian kita katakan kepada dia, kenapa antum tidak langsung mengubah kemungkaran yang antum lihat? Dia jawab apa? Malu. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Berdalil dia dengan amalan dia tersebut. Benar enggak sisi pendalilannya? Sekiranya salah, di mana salahnya? Di mana salahnya? Nah, asanta. Bagaimana jelaskan oleh Nur Rajab rahimahullah taala? Mana dari al-haya la yati la bi khair? Al-haya syu'batun minal iman. Yaitu rasa malu yang dapat menjauhkan seseorang dari mengerjakan keharaman yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baru malu. Ya, adapun untuk mengerjakan kebaikan itu kalau dia mengatakan diri dia malu, tapi hakikatnya adalah ajiz, kelemahan. Ya, sebagaimana dia disebut Sa'id radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yamna'anna ahadukum." Ya. Hibatan nas. Ayakula fi haqqin ra'ahu au syahidah au sami'ah. Janganlah seseorang di antara kalian itu menghalangi dia karena rasa segan kepada orang lain untuk mengatakan suatu perkara yang hak. Seandainya dia melihat perkara itu, menyaksikannya, atau dia mendengarnya. Bukan di situ tempat malu. Yang hakiki, yang syu'batun minal iman, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya la yati illa bi khair. Terbagi. Ya, kenapa anda menyinggung perkara-perkara seperti ini? Terkadang sebagian orang atau kita jumpai segelintir orang menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Menggunakan dalil ya pada perkara-perkara yang mendukung pendapatnya. Ya. Dan yang namanya ingkar mungkar. Contoh kita masuk yang perkara tadi. Ingkar mungkar. Nah, di syariat bagi setiap kaum muslimin nasihat. Ya, nasihat li kulli muslim. Memberikan nasihat bagi setiap muslim. Sekarang apa sebenarnya yang menjadi acuan nasihat itu? Banyak orang mengatakan, ya, dengan berbagai cara dia mengatakan, ini anak menasihati fulan. Fulan itu seperti ini, ini dalam rangka nasihat. Fulan itu seperti ini, ini dalam rangka nasihat. Semuanya alasan apa? Nasihat. Karena memang nasihat disyariatkan. Tapi apakah betul praktek nasihat itu diamalkan dia? Apakah praktek nasihat yang disampaikan oleh orang ini sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah iblis mengatakan inni lakuma la minan nasihin? Iblis saja mengatakan dia penasehat. Iblis tahu kalau nasihat itu adalah perkara yang terpuji. Jadi datang mengatakan saya ini menasihati. Iblis menasihati? Siapa bilang iblis menasihati? Tak semua orang yang mudai mengaku dirinya dia menasihati belum tentu. Karena itu wajib bagi seseorang yang ingin menasihati orang lain mengetahui letak kesalahan benda yang ingin dinasihati. Betul tak salah? Isbatkan itu dulu. Karena nasihat apa? Fara' dari isbat. Ditetapkan ini salah atau tidak salah. Setelah terbukti ini salah, baru nasihati. Kalau ini enggak salah, menurut anta salah ternyata hakikatnya enggak salah, apa anta mau nasihati? Anta yang mestinya dinasihati. Kan begitu? Ya? Bagi orang yang ingin memberikan nasihat, isbatkan dulu kesalahan. Tetapkan ini salah atau bukan, menyelisih syariat atau tidak. Perlu takut dulu, perlu periksa, perlu dilihat dulu. Setelah itu baru nasihat. Dan nasihat sendiri ada caranya. Karena itu Ibnu Rajab Hambali menulis al-farqu bainan nasihat ta'ir. Perbedaan antara nasihat dan menjelek-jelekkan orang lain, ingin menjatuhkan orang lain. Tak sama. Walaupun semua mengatakan nasihat. Ya, sama seperti tadi, semua mengatakan malu. Nah, rasanya anak sudah mengambil waktu banyak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di waktu-waktu yang lain, tak mesti di majlis resmi, kita saling bermudzakarah. Karena mudzakarah ya ihya'ul hadis, mudzakaratuh. Menghidupkan hadis adalah dengan cara muzakarah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.